Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, tepatnya ayat 32 dari surat Ar-Ra'd, dengan tema penentang Rasul pasti akan hancur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fa'amlaitu lillazina kafaru summa akhaztuhum fakaifa kana 'iqab. Sungguh telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu, maka aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaanku itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, penentang para rasul akan hancur. Para rasul sebelum Nabi Muhammad ditentang. Kita mendengar dan mengkaji, membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun berdakwah. Usia kita saja tidak sampai 70-80 tahun, sudah hebat. Selama 950 tahun berdakwah, satu kapal tidak penuh dengan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kita dapat membayangkan kapal pada zaman dahulu tidaklah seperti tanker yang luas dan besar bagikan gunung pada zaman sekarang. Kapalnya masih sederhana dan kapal itu diisi oleh seluruh binatang berpasang-pasangan untuk sebagai kelanjutan spesies hidup makhluk di bumi ini setelah banjir bah yang melanda dunia. Begitulah kehidupan Nabi Nuh. Tidak saja kaumnya yang menantang, bahkan di antara orang yang memperolok-olok adalah istri dan anaknya. Bahkan kita menemukan bagaimana akhir perjalanan kisah Nabi Nuh, orang yang mengejek, membuang kotoran ke dalam kapal Nabi Nuh, akhirnya ada orang yang buta membuang kotoran di situ dan terjatuh, rupanya matanya menjadi sembuh. Orang yang membuang kotoran, baik air besar ataupun air bersih, air kecil, akhirnya mengambil setiap kotoran itu untuk dijadikan obat. Begitulah kebatilan akan hancur dan kebenaran akan menang. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yakin dan pasti bahwa kebenaran itu akan muncul dan kebatilan itu akan hancur, karena kebatilan itu memang layak untuk dihancurkan. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun dengan Korunnya. Bagaimana Fir'aun mencibir Nabi Musa dan Bani Israel, sehingga terjadilah peristiwa menyeberang Laut Merah dan kaum Bani Israel berkata, saya tidak bisa menyeberangi Laut Merah sementara tentara Fir'aun ada di belakang kita. Apa yang kamu buat ini wahai Musa, menyusahkan hidup kami saja. Tapi Musa berkata dengan penuh keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak wahai kaumku, sungguhnya saya bersama dengan Tuhan, dia akan memberi petunjuk. Inilah yang disinyalir pada ayat sebelumnya yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman itu tetap optimis. Kul huwa Rabbi, dia Tuhanku yang maha pengasih, tiada Tuhan selain dia, kepadanya saya bertawakal dan bertobat. Begitulah akhirnya Allah memberi instruksi kepada Nabi Musa untuk menyeberang lautan. Dan akhirnya ringkas cerita, Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Inilah kehancuran bagi penantang para rasul yang dialami Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Musa dan kaumnya, begitu juga Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya. Semuanya dapat kita ambil satu kesimpulan, bahwa penantang para rasul pasti akan hancur. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Ayat ini adalah ayat di samping banyaknya orang memperolok rasul atau para nabi-nabi yang telah diutus, juga ayat ini juga memberikan sebuah ancaman, atau juga bisa jadi Allah memperolok-olok orang-orang kafir bagaimana mereka mendapatkan azab kelak, baik itu di dunia maupun itu di akhirat. Yang menjadi kepastian di sini adalah bahwa penentang-penentang para nabi dari zaman Nabi Adam sampai para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan hancur. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah, kata-kata fa'amlaitu dalam dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Ali Imran, amlaitu asal masdarnya adalah al-imla. Artinya sukhira bihim atau taskhir. Taskhir ini artinya memperolok. Siapa yang perolok sini adalah Allah ketika Allah akan memberikan azab. Jadi artinya di sini amla itu memang kata dasarnya sebagaimana dikatakan Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, aku beri tenggang waktu. Artinya beri tenggang waktu ini bukan berarti bahwasanya azab itu tidak turun, bahwasanya tidak menyiksa, tidak. Itu keterkaitannya nanti apabila seseorang itu akan terus dalam kekufuran, dalam tanda kutip dia terus menentang apa yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang membiasakan kehidupan pergaulan itu biasa-biasa saja. Ketika mengatakan biasa-biasa saja itu, Al-Quran sudah sangat tegas untuk menjelaskan hal itu semuanya. Yang haram, yang makruh, yang halal, yang mubah sudah jelas semuanya. Maka tidak segampang itu kita mengatakan bahwasanya pekerjaan ini boleh-boleh saja. Kalau seandainya ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka wajiblah kita menghindari itu semuanya. Sebab apa? Digariskan dalam Al-Quran ini fa'amlaitu lilladzina kafaru. Artinya ini adalah Allah akan menunda untuk orang-orang yang kafir. Bukan berarti tidak diturunkan azab pada masa Rasulullah dahulu, diturunkan. Kalau seandainya mereka itu masih digolongkan lilladzina kafaru, maka kalau kita na'udzubillah kalau tergolong dengan ayat-ayat lilladzina kafaru, maka tunggu akan datang azab. Azab itu sangat mudah. Maka ketika datang azab itu jangan menjadi heran, jangan menjadi apa. Sebab sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala, azab ini akan turun bukan hanya orang-orang kafir saja yang kena, bahkan bisa jadi orang yang beriman, orang yang soleh di dalamnya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hindarilah, jauhilah. Fitnah di sini adalah azab, yang mana azab itu tidak dikhususkan kepada orang-orang yang berbuat, tapi juga orang sekelilingnya itu akan terkena. Disebabkan apa? Disebabkan volume kriminal itu lebih dahsyat, lebih besar ketimbang orang-orang yang soleh. Maka ini sudah memang janji Allah, wa amlai fa amlai itu. Allah akan beri tangguh. Beri tangguh bukan berarti tidak menyiksa. Kenapa Allah menyiksa? Karena ini adalah merupakan juga sunnatullah. Tidak dibolehkan lama-lama orang-orang hidup seperti ini. Sebagaimana sudah digambarkan tadi, kehidupan Nabi Nuh dengan umatnya dihancurkan seluruhnya. Itu sangat mudah bagi Allah. Allah datangkan bibit baru. Masih juga tidak mengindahkan perintah Allah. Tunggu saatnya nanti Allah akan benam, Allah akan belah bumi ini. Secara otomatis orang-orang yang ada di atasnya terkubur hidup-hidup. Karena itu juga merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sunnatullah itu tidak ada gantinya. Artinya ketika tidak ada gantinya, ya tidak ada selain kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Fajrul Haq tentang fa'amlaitu summa akhuztuhum, dapat kita ambil kesimpulan bahwa fa itu litarohi dan summa itu fa itu litakib dan summa itu litarohi. Artinya begitu kaum kafir memperolok-olok para rasul, Allah tidak langsung menurunkan musibah dan azab siksaan kepada mereka. Ada tenggang waktu. Tapi yakinlah, akhuztuhum, tetap akan ada balasan siksaan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ini merupakan pembelajaran bagi kita yang terlihat jelas bahwa bagaimana Nabi Nuh dicibir, diolok-olok selama 950 tahun, diberikan masa tenggang waktu. Tapi tetap saja akhirnya fa'akhuztuhum, saya siksa mereka, saya ambil mereka, saya cabut nyawanya. Sekonyong-konyong sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut, pada kondisi Korun, bagaimana bumi dibalikkan, tenggelamlah semuanya rata bagikan tanah hanya dalam hitungan detik. Fa'akhuztuhum, pelajaran yang berharga. Kemudian fa'kaifa kana 'iqab, semuanya ini, siksa itu adalah akibat, iqab, akibat. Jadi Tuhan bukan kejam, Tuhan mendatangkan balasan karena akibat perbuatan mereka sendiri. Mengolok-olok orang wajar disiksa. Kita diolok-olok orang tua kita, kita pun marah. Apalagi Allah diolok-olok utusannya, tentu wajar dia marah. Pelajaran yang berharga dapat kita ambil dalam pertemuan kita yang singkat dan berbahagia ini, ada satu catatan penting. Pertama, Rasul ditentang, yakinlah penentang Rasul akan hancur binasa. Tidak di dunia, kata Ustaz Fajrul Haq, di akhirat akan mendapat. Tapi biasanya kezaliman itu pun akan menimpa balasannya atas apa yang dilakukannya di dunia ini. Yang kedua, kiasan dari itu, karena Rasul telah tiada, maka bila umat Islam, para ulama'nya, para mubaligh-nya, para asatiz-nya dicemoohkan oleh orang lain, ditentang, di sini diolok-olokkan, Islam dipojokkan, kita akan menemukan orang yang menentang, mengejek, mengolok-olok semua institusi agama Islam, maka yakinlah kehancuran akan menerpa dirinya. Ketika agama dipojokkan oleh suatu negara dan negara tidak beragama, kita menemukan komunis di Soviet hancur berantakan. Kita menemukan di Eropa yang tidak lagi berdasarkan agama, kehidupan menjadi goyang dan goyah. Alhamdulillah, Indonesia yang rakyatnya identik dengan Islam dan memeluk Islam adalah tidak lepas dari unsur beragama, karena ketua beragama dan bernegara, karena negara kita sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, maka beragama, mayoritas Indonesia beragama Islam, beragama Islam harus dijunjung tinggi di negara ini, karena mengolok-ngolok dan menentang institusi atau agama Islam sama dengan siap-siap menghancurkan negara yang kita cintai ini. Tentu saja itu tidak diinginkan oleh semua orang, dan itulah yang kita waspadai bila manusia sudah tidak beriman dan beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.